Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar di Dawil Kitab wa Sunnah. Sebagaimana sebelumnya, kita akan membahas tentang salatul Jum'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Jum'at. Dan telah kita sebutkan keutamaan daripada hari Jum'at, bahwasanya hari Jum'at adalah Eid, hari rayanya kaum muslimin yang senantiasa berulang setiap pekannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dari hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, "Ma'asyiral muslimin, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'aidan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya hari ini, yakni hari Jumat, adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian sebagai Id." Dan telah kita sebutkan juga keutamaan yang lainnya, bahwasanya pada hari Jumat adalah hari yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, yang tidaklah diberikan kepada umat-umat sebelum kita, baik dari kalangan al-Yahud maupun Nasara. Dan di hari Jumat juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Di antaranya adalah yang telah terjadi. Di antaranya adalah fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan. Wa bihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga. Wa bihi ukhrija minha. Begitu juga pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa taqumu as-sa'ah yaumal jum'ah. Dan hari Jumat juga ada peristiwa besar terjadi di dalamnya, yakni peristiwa hari kiamat. Di mana hari kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Dan di antara pertama yang lain telah disebutkan bahwasanya hari Jumat, barang siapa yang mati pada hari Jumat, maka dia akan aman, dan termasuk ini adalah husnul khotimah, alamat baik bagi dirinya sebelum dia meninggal. Dia akan aman dari azab kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min muslim yamutu yawmal jum'ah illa waqahullahu min azabil qabr." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu meninggal pada hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menjauhkan dirinya dari azab kubur. Dan di antara keutamaan hari Jumat yang lain adalah bahwasanya hari Jumat itu tidak boleh dikhususkan dengan puasa. Harus dibarengi dengan hari sebelumnya dan setelahnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa kana yauman qablahu aw ba'dahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian itu berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa juga sebelumnya atau yang setelahnya." Jadi tatkala seorang itu mau berpuasa pada hari Jumat, maka hendaklah sebelum hari Jumat, yakni hari Kamis atau yang setelahnya, hari Sabtu, juga berpuasa. Dan di antara keutamaan hari Jumat adalah pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim itu berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan para ulama menyebutkan dengan banyak khilaf, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan puluhan pendapat, dan pendapat yang kuat itu ada dua kemungkinannya, yakni pada saat imam duduk sampai dengan selesai sholat Jumat, dan pendapat yang kedua selesai sholat asar, yakni pada waktu asar. Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Rasulullah SAW mengatakan, rawahu jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nah, pergi menegakkan atau menunaikan salatul jum'ah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah dewasa. Maka dari sini salatul jum'ah ya wajib, bahwasanya diwajibkan bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa. Disebutkan sini rawahu jum'ati wajibun, ada kata wajib menunjukkan bahwasanya salatul jum'ah itu wajib. Dan dalil yang lain yang nanti juga akan disebutkan oleh mu'alif di sini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullah, di dalam Al-Irwa Rasulullah SAW mengatakan, al-jum'atu hak ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim berjama'ah, illa arba'ah, kecuali empat golongan, abdun mamlukin au imra'atun au sabiyun au maribun. Kecuali empat golongan, yang pertama adalah hamba sahaya, yakni budak. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah sobiyun, anak kecil. Kemudian yang terakhir adalah maribun. Syahid di sini adalah al-jum'atu hakkun wajibun. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib. Maka dari sini juga menunjukkan bahwasannya salatul Jumat itu wajib. Adapun ijma' para ulama bahwasanya salatul Jum'ah itu wajib, tidak ada perselisihan satupun para ulama yang menentangnya. Semua sepakat bahwasanya salatul Jum'ah itu fardhu ain 'ala kulli muslimin. Adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir. Beliau mengatakan, ajma'u ahlul ilmi ala anal jum'ata wajibun alal ahrar baligin alladhi laisa alladhi la'udrata lahum. Kata beliau, sepakat ahlul ilm, sepakat para ulama ahlul ilm bahwasanya salat Jum'at itu wajib bagi kaum muslimin yang merdeka, yang dia telah baligh, yang dia itu tidak memiliki uzur. Berbeda takala dia memiliki uzur, maka tidak wajib atasnya, seperti sakit atau musafir yang nanti akan disebutkan oleh mu'alif di sini. Jadi ini tiga na'am dalil yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah na'am dari Al-Quran dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Kemudian juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ijma' para ulama. Maka dari sini diambil faedah bahwasanya salat Jum'ah itu fardhu ain 'ala kulli muslimin. Fardhu ain, wajib bagi seorang itu untuk mengerjakannya. Tidaklah gugur kewajiban tersebut kecuali setelah ia kerjakan. Berbeda dengan fardu kifayah, apabila ada sebagian yang telah melaksanakannya, maka sebagian yang lain atau kaum muslimin yang lain itu gugur. Berbeda dengan fardu ain, wajib ia kerjakan, setelah ia kerjakan baru gugur. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan juga dalil bahwasannya salat Jumat itu wajib. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, la yantahiyanna aqwamun an da'wahim al-jum'at aw la yahtimanna Allahu 'ala qulubihim thumma liyakunanna minal ghafilin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kaum itu dia berhenti dari meninggalkan salat Jumat atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka, tidak lagi memberikan hidayah kepada mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin. Kemudian Allah Subhanahu orang-orang yang lalai. Jadi ancaman sebut dengan bentuk nam dengan lafaz lamul amr, kemudian afan la lam taukid, dan ditambah dengan nun taukid, menunjukkan pelarangannya itu sangat. Oleh sebab itu, barang siapa yang meninggalkan salatul Jum'ah itu termasuk dosa, bahkan dosa besar. Disebutkan dalam hadis yang lain, dan hadis ini dihasankan oleh Asy-Syalbani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida thalasa jum'at lam yahdhur kutiba minal munafiqin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar panggilan tiga kali dari salat Jumat dia tidak menghadirinya, maka dia ditulis sebagai atau termasuk orang-orang munafik. Ini ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salatul Jumat tanpa uzur. Jadi hadis ini yang telah kita bacakan tadi termasuk yang menunjukkan bahwasanya salatul Jumat itu wajib dan dilarang untuk ditinggalkan. Qala An-Nawawi rahimahullah fihi annal jum'ata fardhu 'ainin. Kata Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis tersebut, padanya yakni pada hadis tersebut bahwasanya salatul Jum'ah fardhu 'ainin. Salat Jumat itu adalah fardhu 'ain. Walil hadisi ati ba'da qalilin, dan hadis yang sebelumnya yang telah disebutkan, wa fihi al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin, dan padanya juga menunjukkan bahwasanya salatul Jum'ah adalah wajib. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Jadi ini al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat Jum'at, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian na'am ijma'u para ulama. Dan diantara keutamaan sholatul Jum'at, di samping seorang akan mendapatkan pahala karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan barang siapa yang menegakkan salatul Jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtasala thumma atal jum'ata fa sallama qadira lahu thumma ansata hatta yabrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathi ayyamin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang lain dari salat Jumat adalah barang siapa yang mandi, kemudian dia mendatangi salat Jumat, setelah itu dia salat apa yang mudah baginya, seperti misalnya salat tahiyatul masjid, kemudian dia diam sampai menyelesaikan khutbah, kemudian dia salat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu thalathi ayyam, maka keutamanya adalah akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat itu dan Jumat yang lain, yakni Jumat yang akan datang, ditambah dengan 3 hari. Jadi sekitar 10 hari. Jadi ini keutamaan salat Jumat. Barang siapa yang mengerjakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Sama seperti atau senada dengan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamis wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ida ujutuni batil kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamis, salat lima waktu dan salat Jumat dari satu ke salat Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamanya adalah mukaffiratun lima bainahunna, itu sebagai mukaffirat, sebagai penghapus pelebur dosa. Nah, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar, karena dosa besar itu tidak bisa terhapus kecuali dengan taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan dari salat Al-Jum'ah. Kita masuki sekarang masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, ala man tajib, kepada siapa salat Jumat ini diwajibkan. Kata mu'alif di sini, tajibu al-jum'atu ala kulli muslimin zakarin hurrin baligin akilin. Salat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim, tidak diwajibkan kepada orang-orang kufar. Kalaupun mereka mengerjakan sholat Jumat, maka tidaklah sah, karena mereka kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah na'am yang mencegah diterimanya infak-infak mereka itu dikarenakan mereka kufur, mengingkari, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Disebutkan oleh para ulama, ini disebutkan sedekah yang manfaatnya luas. Itu saja tidak diterima dari orang-orang kafir, terlebih dia sholat yang itu manfaatnya khusus untuk dirinya, lebih-lebih tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang itu masih kafir dan dia menegakkan sholat, atau misalnya yang lain, dia haji ke Mekah, ya, dia memalsukan misalnya identitas KTP-nya dibuatnya muslim, ya, ikut haji, berangkat haji dia, bahkan cara hajinya seperti haji Rasulullah, akan tetapi dia masih kafir, ya, maka amalan ini tidaklah diterima dikarenakan kekafirannya. Jadi begitu juga sholatul Jum'ah, tidak diwajibkan kepada orang kafir, tapi diwajibkan bagi seorang muslim. Zakarin. Kemudian yang kedua, zakarin, dia laki-laki, ya, tidak diwajibkan kepada perempuan. Nanti kita akan sebutkan pihak-pihak atau golongan-golongan yang tidak diwajibkan atasnya Jumat. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada juga yang diperselisihkan. Hurrin, dan dia merdeka. Jadi muslim, laki-laki dan merdeka, keluar dari sini budak atau hamba sahaya. Akan tetapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Nanti kita akan sebutkan pendapat yang sahih insyaallah. Akilin, dan dia juga berakal, keluar dari sini adalah al-majnun. Tidak diwajibkan sholatul Jum'ah, begitu juga ibadah yang lain, ya, terhadap orang yang gila atau hilang akalnya. Qadirun ala ityaniha, ini juga diantara persyaratannya adalah dia mampu untuk mendatanginya. Ya, keluar dari sini adalah orang yang sakit, dan sakit ini memang betul-betul sakit, bukan sakit-sakitan. Ya, sakit yang itu apabila dia mendatangi sholatul Jum'ah itu memudaratkan dirinya atau membahayakan dirinya. Nah, mukimun, kemudian dia mukim, keluar dari sini, na'am, dalam keadaan safar. Nanti kita akan sebutkan ada beberapa keadaan atau satu keadaan kapan seorang musafir itu diwajibkan dia sholatul Jum'ah. Fala tajibu ala abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw majnunin aw maridin aw musafir. Maka tidaklah diwajibkan, na'am, tadi syaratnya atau pihak-pihak yang diwajibkan, maka sekarang kebalikannya, pihak-pihak yang tidak diwajibkan sholatul Jum'ah, Yang pertama adalah abdin mamlukin, hamba sahaya. Hamba sahaya ini naam oleh para ulama naam itu ataupun pendapat para ulama mereka khilaf, ya, ada tiga khilaf di antara mereka. Yang pertama pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya hamba sahaya itu tidak wajib untuk menegakkan sholatul jum'ah. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wajib, wajib menegakkan sholatul jum'ah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah hukum asalnya hamba sahaya itu wajib. Akan tetapi takala tuannya atau sayyidnya atau pemiliknya itu melarang dirinya untuk mengerjakan sholatul jum'ah, maka dia tidak wajib, gugur kewajibannya untuk menegakkan sholatul jum'ah. Allah Ta'ala alam, yang zahir adalah pendapat yang ketiga, bahwasannya hamba sahaya itu hukum asalnya itu wajib, ya, kecuali kalau, ya, tuannya itu melarang dirinya. Karena hamba sahaya atau budak itu seperti barang, ya, barang yang dimiliki seorang. Dia tidak bisa seenaknya berjalan ke sana atau ke sini sampai tuannya itu, ya, mengizinkannya. Sampai tuannya itu mengizinkannya. Dan pendapat ini, ya, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga Syekh Taimin rahimahullah. Di antara sisi pendalilan mereka, kenapa hamba sahaya, ya, tetap masuk, ya, tetap wajib kecuali kalau tuannya itu melarang. Karena dia dimiliki, dia hamba sahaya, maka tidak wajib takala dia dilarang oleh majikannya. Keluar dari situ, apabila tuannya tidak melarang, maka wajib atas dirinya. Sisi pendalilannya adalah disebutkan oleh para ulama dari ayat atau surat dari surat Al-Jum'ah tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan sini lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, lafaznya umum, seluruh kaum mukmin, tidak dikhususkan apakah dia itu merdeka atau budak. Semuanya umum. Barang siapa yang masuk ke dalam keumuman mukmin, maka dia diperintahkan untuk fas'au ila dzikrillah, untuk mendatangi sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW bentuknya umum, tidak dikhususkan ke dalam lafaz tertentu. Oleh sebab itu pendapat yang zahir yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya tetap wajib bagi hamba sahaya atau budak untuk mengerjakan sholatul jum'ah terkecuali kalau tuannya atau sayyidnya itu melarang dirinya, karena tuannya itu lebih berhak kepada dirinya. Ini tentang hamba sahaya. Adapun hadis yang menyebutkan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, ya, sholat jum'at itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali empat, yakni abdun mamluk, hamba sahaya, maka hadis ini dibawa ke makna bahwasanya, ya, dia tidak atau dikecualikan untuk tidak sholat jum'at tak kala tuannya itu melarang. Ya, jadi dikecualikan dari hadis ini maksudnya itu, ya, dia tidak atau gugur mengerjakan sholatul jum'ah takala tuannya itu melarang. Jadi makna hadis ini dibawa ke sana. Ini tentang budak. Kemudian yang kedua, awimro'atin. Awimro'atin. Yang kedua, yang na'am mendapatkan uzur atau mendapatkan keringanan untuk tidak mengerjakan sholatul jum'ah adalah an-nisa, para perempuan. Bahkan dinukilkan oleh al-imam Ibn al-Mundir tentang ijma' para ulama. Beliau menyebutkan bahwasanya ijma'ul ijma'un ala ahna ala anna ala anna ala ijma'u ala anna la jum'ata ala nisa. Ijma'ul ulama bahwasanya tidak ada jum'at bagi perempuan. Jadi yang wajib bagi mereka itu cuma sholat zuhur, bukan sholatul jum'ah. Akan tetapi kata para ulama, apabila mereka mau menghadiri sholatul jum'ah itu tidak mengapa atau tidak masalah, dan bahkan itu tetap ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka meninggalkannya, itu memang hukum asalnya mereka tidak wajib untuk mengerjakan salatul Jumat. Yang lain yang na'am tidak wajib atasnya Jumat adalah awsabiyin. Awsabiyin, anak kecil. Karena anak kecil itu bukan mukallaf atau belum mukallaf. Belum dibebankan syariat kepadanya. Oleh sebab itu, amalan-amalan wajib itu belum wajib atas mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan rufi al-qalam anis salaf. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah anis sobi hatta yablugha au yashibba. Yani dari anak kecil sampai dia dewasa. Jadi tak kala anak kecil itu tidak Jumatan, itu tidak berdosa. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, ahsan, anak kecil itu sudah dilatih dari kecil ya untuk mengerjakan sholatul Jum'ah atau sholat ya lima waktu, agar mereka nantinya pada saat besar itu mudah bagi mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada orang tua, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat wa hum abna'u sab'i sinin, dalam keadaan mereka itu berumur 7 tahun. Kemudian tatkala mereka ya berumur 10 tahun tidak mau juga mengerjakan salat, maka disuruh untuk dipukul. Maka dari sisi ini ya, untuk melatih mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kecil itu belum diwajibkan atas mereka mengerjakan salatul Jumat. Kemudian yang dikecualikan juga adalah au majnunin, orang gila. Ini semua amalan, tidak hanya salatul Jumat. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diangkat pena dari tiga golongan adalah anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang dikecualikan adalah au maridin, orang yang sakit. Dan sakitnya ini betul-betul sakit. Takala dia menghadiri salatul Jum'ah, itu berat bagi dirinya. Ya, berat bagi dirinya. Akan tetapi kata para ulama, apabila dia memaksakan dirinya untuk mendatangi salatul Jum'ah juga tetap sah. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit sampai dibopong oleh sahabatnya ya untuk mendatangi atau memasuki salat memasuki shaf. Maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia tidak menghadiri juga tidak masalah. Karena tidak wajib atas dirinya dikarenakan dia sakit. Kemudian yang dikecualikan juga adalah au musafirin, dan musafir. Nanti kita akan sebutkan, setelah ini akan ada penjelasan dari mu'alif di sini, keadaan musafir, ada musafir sair, ada musafir nazil, musafir yang dalam perjalanan, ada musafir dalam keadaan dia itu ya mukim atau tinggal sementara. Ini berbeda keadaannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya na'am, golongan-golongan ini, beberapa golongan ini itu tidak diwajibkan atas mereka salatul Jum'ah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah dalam Al-Irwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Salat Jumat itu adalah hak yang wajib yang patut ditunaikan bagi setiap muslim fi jama'ah, secara berjama'ah. Illa arba'ah, kecuali empat golongan. Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba sahaya. Telah kita sebutkan tadi ya, maksudnya di sini yang dikecualikan takala hamba sahaya tersebut dilarang oleh tuannya mengerjakan salatul Jum'ah. Akan tetapi ya, takala hamba sahaya tersebut atau budak tersebut tidak dilarang, bahkan diperintah oleh majikannya, maka wajib atasnya mengerjakan salatul Jum'ah. Karena hukum asal ya, hamba sahaya itu termasuk ke dalam keumuman kaum mukminin yang diperintah untuk mengerjakan salatul Jum'ah. Kemudian pihak yang kedua yang diberikan uzur untuk tidak mengerjakan salatul Jumat adalah al-imra'ah. Nah, para perempuan au sabiyun au maridun. Kemudian yang ketiga adalah sabi, anak kecil, kemudian yang keempat adalah marid. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya golongan ini, yakni hamba sahaya ya, yang tidak ada izin dari tuannya untuk mengerjakan salatul Jumat, ya tidak wajib atasnya. Kemudian para perempuan, anak-anak, kemudian orang-orang yang sakit. Wa amal musafir fala talzimuhu al-jum'atu. Dan adapun musafir, maka tidak wajib atasnya Jum'at, ya, salatul Jum'ah. Nah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarih. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salatul Jum'ah di dalam safar-safar beliau. Wa qad wafaqa yaum Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Dan bahkan dahulu pada peristiwa Haji Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa ma'a dzalik shallaha dzuhran wa jama'a al-ashra ma'aha. Akan tetapi beliau sholat zuhur dan menjamak dengan asr. Jadi tidak dinukilkan beliau itu sholat Jumat ketika haji, di mana haji itu beliau dalam keadaan safar. Beliau dari Madinah. Hadis ini ya disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang panjang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi hukum asal musafir ya, yang dia itu sa'ir ya, dalam perjalanan itu tidak diwajibkan atasnya salatul Jum'ah. Berbeda kata beliau, ammal musafiru alladhi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jum'atu fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Berbeda dengan musafir yang dia itu nazil ya, yang turun atau singgah di sebuah negeri yang pada saat itu ditegakkan salatul Jum'ah, maka wajib atasnya salat bersama kaum muslimin. Jadi di sini disebutkan dua keadaan musafir. Ada musafir sa'ir, ada musafir nazil. Musafir sa'ir yakni musafir dalam perjalanan. Ya. Itu tidak wajib atasnya na'am salatul Jum'ah. Berbeda dengan musafir nazil, musafir yang mukim. Ya, tinggal sementara. Ya, menginap di sebuah tempat, maka tatkala ya bertepatan dengan salatul Jum'ah, wajib atasnya untuk memenuhi panggilan salatul Jum'ah. Semisal ya, kita safar, tujuan kita ke Sengata misalnya. Dan tujuan kita ke Sengata itu nginap ya. Bertepatan misalnya hari Jumat. Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian kita singgah ke Bontang, ya singgah sementara untuk makan dan minum. Ya. Kalau misalnya ya salat Jumat itu pas kita singgah di Bontang misalnya, itu ditegakkan azan ya, atau dikumandangkan azan, maka tidak wajib atas kita karena kita singgah sementara ya, karena sifatnya kita musafir ya, sa'ir, musafir yang dalam perjalanan. Berbeda keadaannya tatkala kita sampai di Sengata, itu ditegakkan waktu Jumat dan niat kita mukim sementara ya, maka wajib ya menegakkan salatul Jum'ah. Sebagian para ulama berhujjah dengan perkataan Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan tentang kewajiban itu adalah al-jum'atu, kata beliau, ala kulli man sami'an nida. Kata beliau, salat Jumat itu wajib bagi siapa saja yang mendengarkan an-nida, yang mendengarkan panggilan. Ya, baik dia mukim maupun musafir yang nazil syaratnya. Ya, musafir yang mukim ya, apabila dia mendengar an-nida, panggilan salatul Jum'ah, maka wajib atasnya untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man sami'an nida falam yajidhu min ghairi udhrin fala salata lahu. Kata beliau, barang siapa yang mendengar panggilan salatul Jum'ah kemudian dia tidak menyambutnya, tidak mendatanginya tanpa uzur, ya, tanpa uzur, maka tidak ada sholat baginya. Jadi ini keadaan musafir yang mukim. Takala dia, ya, na'am, mendengarkan panggilan sholatul jum'ah, ya, maka wajib atasnya untuk mendatangi sholatul jum'ah. Berbeda, ya, keadaannya takala dia itu musafir sa'ir, musafir yang dalam perjalanan. Nah, kemudian kata mu'alim di sini, wa idza hadaha al-abdu awil mar'atu aw sabiyyu awil mar awil maridu awil musafiru sahhat minhu. Dan jika hamba sahaya, nah, hamba sahaya yang na'am dilarang, ya, afwan, hamba sahaya, kemudian perempuan, kemudian anak kecil, diri salatul jum'ah sahhat minhu, maka sah atasnya. Seperti tadi, misalnya keadaan musafir sa'ir yang hukum asalnya itu tidak diwajibkan atasnya sholatul jum'ah, tetapi takala dia meniatkan atau sengaja, walaupun dia sa'ir, ya, dia mendatangi sholatul jum'ah, tetap sah. Wa ajza'athu an sholati dhuhra, dan ya itu sudah mencukupi dari sholatul dhuhr. Ya, takala dia mengerjakan, ya, sholatul jum'ah, maka gugur dari kewajiban sholatul dhuhr. Akan tetapi, takala dia menghadiri, ya, akan tetapi takala dia tidak mengerjakan sholatul jum'ah bagi yang diberikan udzur tadi, maka wajib atasnya naam sholatul dhuhr. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah nanti, ya, kita akan memasuki masalah yang kedua tentang waktu sholatul jum'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.